Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah jamaah sekalian yang kami hormati rahimakumullah. Alhamdulillah tentu semata-mata dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta taufik dan juga ya jadinya di malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di Masjid Al-Ikhlas ini untuk bersama-sama kita saling mengingatkan, saling tanasuh, saling memberi nasihat di antara kita, tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Kembali kita bermajlis ilmu setelah satu bulan lebih kita libur. Dua bulan kita libur. Jadi maka kita bisa memulai kembali bermajlis ilmu bersama-sama. Tentunya ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Karena majlis ilmu adalah riyadhul jannah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taman-taman surga. Sehingga orang yang hadir di majlis ilmu akan memperoleh ketenangan, ketenteraman. Para malaikat pun ya mengelilingi mereka. Sebuah keutamaan yang sangat besar di dalam seorang duduk bersimpu di majlis ini. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tentu tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Seolah baru kemarin kita Ramadan, kemudian datang satu Syawal, seolah begitu cepat waktu berlalu. Tidak terasa bulan Ramadan telah berakhir, bahkan bulan Syawal pun demikian, hampir berakhir. Sehingga mari ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita tentang betapa pentingnya memanfaatkan sisa umur yang ada pada diri kita. Kita tidak mengetahui kapan datangnya ajal, kapan datangnya malakul maut mencabut nyawa kita. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting bagi seorang hamba. Makanya secara khusus ada surah Al-Asr. Al-Asr maknanya waktu atau masa. Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut bersumpah wal-Asr. Ini waktu demi masa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya kecuali menunjukkan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat ya berharga dan utama. Maka di sini ketika Allah bersumpah dengan waktu wal asr, menunjukkan sangat pentingnya waktu. Ya, sangat pentingnya waktu. Maka tidak boleh seorang hamba menyia-nyiakan apa yang masih Allah karuniakan padanya berupa waktu ini. Masih bisa kita hidup di dunia dengan segala kesenangan dan kelapangannya, diberi kesehatan, diberi harta, diberi kemudahan, rasa aman. Tidaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi," karena siapa berbagi hari dalam keadaan satu dia sehat badannya, aminan fi sirbihi, aman kondisinya, indahu qutu yaumihi, yang ketiga dia sudah memiliki makanan pokok hari itu, tiga dia sudah memiliki dari Allah Subhanahu wa taala sehat, aman, rezeki pokok untuk hari itu ada di sisinya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faka'anna mahijat lahu dunya bihadafiriha." Seolah-olah telah dikumpulkan untuk dia dunia dari segala sisinya. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Ya, kita tiap hari mendapatkannya sehat, aman. Coba kita saksikan saudara-saudara kita di luar sana. Seperti di Palestina, kondisi yang masih terus mencekam, kondisi keamanan sangat-sangat ya, tidak menentu. Rezeki juga susah didapatkan. Kondisi yang sangat berat bagi mereka. Maka ketika kita di sini mendapatkan aman, sehat, untuk makanan pokok kita juga mudah, itu nikmat yang sangat luar biasa yang menjadi kewajiban kita untuk mensyukurinya dengan kita terus dan terus berupaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Juga perkara berikutnya terkait kita sudah berlalu dari bulan Ramadan. Banyak para ulama yang mengingatkan di antara tanda daripada diterimanya amal saleh adalah ketika amal saleh tadi itu bisa kontinu dikerjakan, bahkan mendorong kepada amal saleh yang lainnya. Jadi, maka di sini ada satu poin penting yang ingin saya ingatkan, yaitu apa yang disebutkan para ulama terkait hal tersebut, yaitu untuk memacu semangat kita bahwa jangan sampai seorang yang dahulunya mungkin di Ramadan semangat ini itu, kemudian begitu datang Syawal, kemudian hilang tanpa bekas amal saleh dan kebaikan itu. Tapi di sisi lain, jangan sampai penjelasan ulama yang demikian ini menjadikan seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian orang ketika mendapati dirinya tidak bisa beribadah sebagaimana di bulan Ramadan, oh berarti Allah tidak menerima amal saleh saya. Berarti memang saya orang yang murung, saya orang yang sudah tidak ada kebaikan pada diri saya. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak jangan. Karena Allah telah berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi berputus asa dari rahmat Allah itu sebuah dosa. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mendapat diri kita, dan kebanyakan kita memang seperti itu. Siapa yang bisa tetap kontinu di dalam beramal saleh, ya, sebagaimana di bulan Ramadan, qiraah Qur'annya, sedekahnya, ya, qiyamul lailnya, dan seterusnya. Qalil, sangat sedikit. Kebanyakan dari kita, Masya Allah, langsung turun. Kurva ibadah kita turun. Jauh daripada saat bulan Ramadan. Nah, ini satu sisi ya tentu sebagai koreksi untuk kita semuanya, tapi sisi lain jangan sampai menjadikan kita berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah, kemudian ya, berpikir, berarti saya memang orang yang buruk, orang yang jelek, tidak mungkin berubah dan seterusnya. Jangan. Tetap kita memiliki rasa harap yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semoga dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita selama di bulan Ramadan tersebut, dan tentunya tetap kita berupaya. Kita berusaha dengan apa yang kita mampu tetap menjalani ibadah di bulan-bulan berikutnya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan seterusnya. Dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita bisa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara berikutnya di sini berkaitan dengan upaya untuk kita terus berbenah diri, upaya untuk terus kita ya istiqamah, tetap continue dengan amal saleh dan kebaikan. Setidaknya dengan kita memahami fadilah dan keutamaan tetap istiqamah di atas jalan kebaikan ini, tentu akan semakin mendorong kita untuk berusaha istiqamah, berusaha continue di atas jalan amal saleh ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa alla istaqama ala tariqati fasqaynahum ma'an hadama. Seandainya mereka istiqamah di atas jalan ini, jalan kebenaran, ya tariqul haqq, jalan kebenaran, dia istiqamah di atas jalan kebenaran, fasqaynahum ma'an hadama, bisa kami akan berikan kepada mereka rezeki berupa air yang tercurah. Artinya keutamaan bagi orang-orang yang berupaya istiqamah, barakallahu fiikum, ya ini Allah akan lapangkan rezekinya. Allah akan lapangkan rezekinya. Sehingga kalaupun dia adalah seorang yang bercocok tanam dan bertani, Allah akan cukupi air. Hujannya cukup. Sehingga pertanian, perkebunannya pun baik. Nah, ini bukan berarti ketika profesi seseorang itu bukan petani, ya, kemudian apa faedahnya bagi saya kalau ada hujan misalnya. Maka di dalam tafsir Muyassar juga disebutkan di situ adalah adanya lawasya'na ar-rizq, kami akan lapangkan bagi dia rizki. Di makna yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah kami akan lapangkan untuknya rizki. Maka profesi apapun seseorang, ketika dia berupaya istiqamah di atas thariqul haqq, Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan mudahkan rezekinya. Ya. Mungkin pedagang, yang mungkin peternak, yang mungkin jualan ini, jualan itu, yang mungkin memproduksi barang dan seterusnya. Maka Allah telah ingatkan, kalau istiqamah kalian istiqamah, walau istiqamu ala tariq, ala tariqati, di atas jalan kebenaran yang istiqamah, pasti Allah akan lapangkan bagi dia rizkinya, Allah akan mudahkan. Allah juga firmankan dalam ayat yang lain terkait ahlul kitab, walau annahum aqamu at-taurata wal injil wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka mau benar-benar menegakkan, mengamalkan, menjalankan kandungan Taurat, kandungan Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka, itu Al-Quran dari Allah, niscaya mereka akan memperoleh rizki dari atas mereka dan dari bawah mereka. Artinya Allah akan mudahkan rizkinya, Allah akan lapangkan rizkinya. Ketika mereka betul-betul berupaya kandungan Al-Quran, Al-Kitab dari kandungan kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada mereka diamalkan, dan kita berislam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, pasti dan pasti Allah akan mudahkan ya rezeki kita. Jadi barakallahu fikum, upaya kita istiqamah di dalam al-amal salih ibadah itu betul-betul sebenarnya buah dan kebaikannya bukan kemudian hanya untuk akhir. akhirat saja tidak. Dunianya pun Allah akan mudahkan. Urusan-urusannya akan Allah mudahkan. Ketika ada upaya dari kita, tetap istiqomah dan tetap berdiri di atas ibadah dan amal saleh. Jamaah yang kami hormati, rahimahumullah. Sering kita menyinggung juga sebagai bentuk peringatan untuk kita semuanya untuk mengingat kembali apa yang sudah sering kita dapatkan di dalam kajian-kajian dari berbagai macam amal-amal saleh yang ada itu. Tentu di sana ada amal-amal saleh yang sifatnya sangat mendasar, yang kalau kita benahi sisi tersebut, insyaallah sisi-sisi yang lain pun akan ikut baik. Sisi-sisi yang lain akan ikut baik, akan juga bisa mudah kita istiqamah padanya. Jadi, maka di antara yang paling penting adalah perkara apa? As-salah. Perkara as-salah. Karena inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar. Maka hal yang mungkin patut untuk terus kita upayakan agar tetap bisa stabil, kontinu di dalam kita bersemangat, beramal saleh. Pertama, masalah sholat kita. Jangan sampai kendor di situ. Maka berkita kalau lelaki, kita terus upayakan berjamaahnya di masjid. Berjamaahnya di masjid. Jangan sampai kita mudah-mudah untuk meninggalkan jamaah. Urusan ini, urusan itu, urusan jamaah. Nah, kita upayakan semaksimal kita, betul-betul kita jaga jamaah yang lima waktu. Kita jaga berjamaah sholat lima waktu. As-salatu nur, sholat itu adalah cahaya. Sholat itu adalah cahaya. Di antara fadilahnya, di dunia itu seorang akan barakallahu fikum. Mukanya pun terlihat pada pancaran keimanan seorang yang menjaga baik sholatnya. Tadi juga mencegah perbuatan keji, mencegah dari perbuatan munkar. Ini kalau seorang menjaga baik sholatnya. Jadi kadang kan kita sering, kenapa saya masih mudah terseret kepada maksiat dan dosa. Masih mudah terseret kepada keburukan, kepada kejelekan. Coba kita koreksi pada sholat kita, mungkin masih banyak kekurangannya di situ. Maka ya kita upayakan semaksimalnya. Sholat berjamaahnya kita jaga, kekhusyuannya kita jaga dengan yang terbaik. Kalau kita sudah ada panggilan azan, hal-hal lain dari urusan dunia, langsung segera kita menuju proses kepada berhenti, bukan menuju pada proses panggung, maju terus. Ada azan. Jadi segera kesibukan kita di dunia itu proses kepada berhenti, ya kan? Oh, tidak ada. Segera proses kepada berhenti. Selesai, bisa ditinggal, segera ambil wudhu, masjid. Wahakana. Ini demikian. Ya. Makanya sampai sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau berijtihad untuk Jumat itu azan dua kali. Ya. Karena ya, tadi siang, gitu. Hanya azan sekali, mungkin masih sibuk di pasar dan sebagainya. Dia beristihad akan dua kali. Sehingga di azan pertama, segera manusia ingat di Jum'at ini. Segera bersiap-siap kepada mendengarkan khutbah. Barakallahu fiikum. Jadi, kembali perkara sholat, perkara yang sangat-sangat penting. Karena memang sholat itu adalah amalan yang paling afdal di dalam Islam. Dia adalah perkara yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Kalau seorang menyia-nyiakan sholat, maka hal-hal yang lain berarti apa? Lebih lagi dia akan kurang pendidikan. Kalau sholat saja yang merupakan perkara terpenting setelah dua kalimat syahadat, dia tidak beri perhatian yang besar, apalagi amal yang lain. Jadi, maka terus upaya kita bersama untuk istiqamah di dalam membenahi sholat kita. Juga ya, kita punya putra putri anak-anak itu terus juga kita asuh mereka, ayo sholat, sholat, sholat, dijaga sholatnya. Jangan bercanda, baik di dalam sholat, khusyuk, tenang, dan seterusnya. Kemudian juga perkara berikutnya, dari amal sholat yang sangat membantu untuk kita juga bisa istiqamah di pintu-pintu yang lain dari pintu-pintu kebaikan adalah kejujuran. Kejujuran as-sidq, kejujuran khusus itu ya, kejujuran secara lisan, ucapan-ucapan kita. Jadi kita harus berupaya di dalam berucap jujur dan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah." Pegangi oleh kalian kejujuran, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Jadi berarti menunjukkan kunci, kalau kita sudah terus bisa berupaya menjaga lisan, jujur, ucapannya baik, ucapannya jujur, insya Allah ini akan menjadi sebab amal-amal sholih yang lain akan mudah juga kita kerjakan. Akan mudah kita kerjakan. Kalau kita sudah dimudahkan mengerjakan amal-amal sholih yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, insya Allah di akhirat kelak Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Nah, sebaliknya Nabi mengingatkan, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Jauhi oleh kalian dusta. Karena ucapan dusta, kebohongan, rekayasa perkara-perkara ini akan mengantarkan kepada perbuatan kefajiran, kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Ya kalau sudah terbuka pintu itu, kita masuk di dalam kubangan keburukan, kefajiran, kemaksiatan, ya itu akan mengantarkan seorang hamba kepada neraka Allah Subhanahu wa taala sekalinya. Dimulai dari apa? Dari lisan yang suka berdusta. Ya kan, suka membuat mereka-reka perkara tidak sesuai kenyataan. Maka kita berupaya untuk menjadi pribadi yang sidq, jujur. Dan jujur itu juga para ulama sebutkan dengan jujuran juga kejujuran di dalam azm. Dan kejujuran di dalam bersikap antara yang zahir dengan yang batin sama, itu juga bagian dari sidq. Maka kemunafikan itu hakikatnya adalah kedustaan. Dan kemunafikan hakikatnya kedustaan, menampakkan seolah itu kita baik padahal ya barakallahu fikum di dalamnya kita menyembunyikan keburukan. Wassalamualaikum. Insyaallah salamul ahliyah. Sehingga mengupayakan diri menjadi pribadi yang barakallahu fikum zahirnya kita dipandang dinilai orang baik, ya batinnya pun demikian. Jangan kita berpikir begitu, sudah. Daripada saya munafik, saya tak juga tampakkan keburukan. Dia memang yang dinilai pada diri saya sesuai, buruk berarti kan? Itu juga keliru. Artinya apa? Kalau memang secara zahir kita, orang menilai kita orang baik, orang soleh. Ini artinya kita hendaknya berupaya, batin kita, ayo kita benahi. Agar juga baik sebagaimana zahir kita. Ya, jadi bukan malah menurunkan, ya sudah, zahirnya juga buruk. Tak perang-perangan beramal keburukan, tidak. Ya, itu malah nanti akan terjerumus kepada dosa, ya, mujahirin. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu akan diberi ampun oleh Allah kecuali yang perang-perangan berbuat maksiat. Ya, jadi barakallahu fikum, kita zahirnya bisa naik. Kita akan senang dengan orang itu orang baik, itu orang saleh, itu rajin ibadah. Tinggal apa yang ada di dalam batin kita, kita upayakan juga agar sama. Kok saya masih sering begini-begini, batin saya masih sering ria, misalkan, oh batin saya kok masih begini, ya itu dibenahi. Diupayakan terus begitu. Agar juga batin kita baik sebagaimana batin kita dinilai baik oleh manusia. Itu bagian daripada sidq, kejujuran. Maka ketika seorang berupaya betul menjaga sholatnya, berupa yang betul, menjaga kejujuran, menjaga baiknya lisan, insya Allah pintu-pintu kebaikan akan dibukakan untuknya, sehingga bisa istiqamah di atas tariqul haq, juga dia bisa continue di atas amal-amal saleh yang sudah dia kerjakan. Jemaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara berikutnya, kita sebagai tadi untuk kita semuanya, ketika kita tadi diberi kesempatan yang panjang, kemudian waktu masih bisa diberi kesempatan hidup, menghirup nafas sehat, mudah kondisinya, kita juga telah berupaya mengerjakan kebaikan dengan apa yang kita mampu, maka hal-hal yang di situ kadang tidak sesuai yang kita harapkan, artinya kenapa saya masih terjatuh di dalam maksiat, kenapa saya masih sering tidak bisa mengontrol diri kalau dalam masalah ini saya jatuh lagi, salah lagi di situ, maksiat lagi di situ, saya belum mampu meninggalkan yang seperti itu, padahal upaya tadi sholat sudah saya jaga, ini sudah saya upayakan, masih saya sering terjatuh di dalam ya, kesalahan yang sama. Maka ini juga penting, sebagaimana yang tadi telah kita singgung, jangan sampai seorang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai Bani Adam memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sering berbuat salah. Kullu Bani Adam khata'. Tiap anak keturunan Adam itu sering berbuat dosa. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wa nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat dosa di malam hari, di siang hari. Nah, jadi demikianlah memang tabiat manusia. Tabiat kita. Salah, dosa, salah, jatuh lagi. Betul, kalau mukmin yang ideal itu la yurdahu mukmin min juhrin wa ijin marratain. Mukmin yang ideal, dia tidak akan tersengat dari satu lubang yang sama dua kali. Itu mungkin yang ideal, harusnya seperti itu. Sudah tahu itu pintu menjatuhkan dia ke dalam maksiat, dalam dosa, dia bisa memperbaiki diri dan tidak terjatuh di pintu yang sama, tidak terjatuh di lubang yang sama. Itu mungkin yang ideal, yang bagus keimanannya. Bagi kita yang masih sering terjatuh di dosa-dosa yang sama, tetap satu jalan berputus asa. Kadang seorang itu kalau sudah berputus asa itu menjauh dari orang-orang lain. Saya memang buruk lah, tidak bisa meninggalkan ini. Saya nggak pantas berteman dengan itu-itu yang orang-orang baik. Saya nggak pantas ya bersama mereka, bermajlis dengan mereka dan seterusnya. Akhirnya semakin jauh dan disitulah pintu syaitan terbuka. Akhirnya dia semakin jauh daripada kebaikan. Kita, ya, tabiat kita memang sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Yang dituntut di situ pertama memang adalah sebenarnya bagaimana upaya kejujuran hati kita di dalam kita mau berbenah dan memperbaiki diri. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memang pengennya jadi orang baik atau pengennya tetap di atas kejelekan dan keburukan? Itu modal pertama adalah niat dari hati, bahwa kita secara jujur ingin menjadi lebih baik, ingin meninggalkan hal-hal kelam yang selama ini masih terus saya kerjakan atau masih saya terjatuh di sini. Ya. Jadi ada upaya, ada niat yang jujur di sini. Nah, ketika seorang itu sudah memiliki niat yang jujur di dalam hati untuk membenahi diri dan berupaya menjadi baik, ya, insya Allah juga Allah akan semakin membukakan pintu-pintu kepada kebaikan. Ada kisah sebagian masyayikh menceritakan seorang pemuda terdahulunya istilahnya apa, tidak ada ihtimam terhadap agama, tidak ada perhatian yang besar kepada agama, sehingga amalannya sering hal-hal buruk, begadang hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, hingga suatu saat, di suatu malam, dia di tengah malam keluar untuk beli makanan, beli minuman. Baik. Kemudian dia dapati ada binatang yang kehausan. Kemudian dia beri makanan, minuman. Baik. Dengan sebab itu barakallahu fikum, Allah cabut dari hatinya keinginan-keinginan buruk yang selama ini ada di dalam hatinya. Ini itu. Itu Allah cabut. Sehingga setelah hari itu Allah memberi taufik dengan sendirinya sudah enggak ada lagi keinginan yang buruk maksiat ini maksiat itu. Allah berikan taufik, sudah enggak ada keinginan lagi semenjak kejadian itu. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum. Kita enggak tahu pintu hidayah untuk kita itu sebelah mana. Sehingga upaya kita untuk jadi baik itu harus ada terus. Amal soleh yang masih bisa kita kerjakan, kita upayakan, amalkan. Walaupun mungkin memang kita masih sama dosa ini. Kita enggak tahu pintu hidayah kita di sebelah mana, sehingga amal soleh yang masih bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Terkhusus memang kaitannya hal-hal yang di situ mutahaji, artinya berpengaruh pada orang. Ini juga Masya Allah sangat membantu di jalan kita bisa menjadi lebih baik. Karena bisa jadi dengan sebab kita menolong orang, membantu orang, memudahkan orang, di situ pintu kebaikan untuk kita. Belum kalau di sisi lain dia menggunakan kebaikan untuk kita. Ya Allah, semoga Tuhan menolong saya ini, memudahkan segala urusannya dan sebagainya. Saya tidak tahu, mungkin dengan sebab itu, selama ini hal-hal yang jadi kelemahan kita, ya kita nggak bisa meninggalkannya atau apa, Allah cabut itu dari diri kita. Barakallahu fiik. Ini perkara yang sangat penting. Jadi jangan sampai berputus asa daripada kita untuk menjadikan diri baik, membenahi diri dan seterusnya. Kemudian di satu sisi upaya-upaya kita secara hal-hal yang memang menjadi kuasa manusia yang kita upayakan, yang dekat orang soleh, yang berusaha menghadir di majelis ilmu, yang berusaha mengerjakan amal ini itu. Di sisi lain kita juga harus paham bahwa taufik itu biadillah, taufik itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ hendaknya betul-betul hati kita pasrah memohon semoga Allah bukakan pintu kebaikan, pintu hidayah agar saya ini semakin taat dan semakin taat serta bisa meninggalkan maksiat-maksiat yang selama ini mungkin masih sering kita kerjakan. Tanpa hidayah dari Allah seorang nggak bisa berbuat apa-apa dari kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula Allah mahtadaina wa ma taqaddamna wa ma sallaina." Kalau bukan karena Allah, taufik dan hidayah darinya, kita enggak akan mungkin dapat hidayah, kita enggak mungkin bisa sholat, enggak mungkin sedekah, enggak mungkin amal-amal saleh yang lain. Walaupun amal itu ringan, kalau tidak ada hidayah dari Allah, enggak mampu kita mengerjakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib pun yang baik, menolong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dekat. Bahkan perjuangan Abu Thalib di dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dibandingkan dengan kita mungkin lebih besar perjuangan dari Abu Thalib di masa itu ya. Masa orang-orang memusuhi Nabi, diboikot dan seterusnya. Siapa yang mampu? Rasul Abu Thalib. Tapi ketika memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia enggak dapat hidayah, sampai wafatnya. Dia wafat di atas agama Abdul Muttalib, yaitu di atas agama Jahiliyah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ketika Rasul bersedih, Allah turunkan firman-Nya, sesungguhnya kamu lainnya di wahai Rasul tidak bisa menunjuki orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang menunjuki siapa-siapa yang Dia kehendaki. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul secara zahir betul-betul ayo berupaya dengan semaksimal yang bisa kita kerjakan agar kita semakin baik istiqamah di atas tariqul haq. Tapi hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemohon semoga ya kita mendapatkan taufik dan hidayah darinya sehingga bisa istiqamah di atas tariqul haq ini. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini sebagai pendahuluan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita kembali mengkaji ya tema-tema yang sudah kita buka. Dan semoga kita diberikan istiqamah di atas jalan kebaikan ini. Amin. Fasyukurkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.